Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarhu Masailil Jahiliyah lil 'Alamah Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada al-mas'alatu ar-rabi'atu wa tis'un. Masalah yang ke-94, pembahasan yang ke-94 di antara perilaku mereka orang-orang ahlul jahiliyah. Akhdul bari'i bi jarimati ghairihi. Mereka memberikan hukuman, memberikan sanksi, menyiksa orang yang tidak bersalah dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah, memberikan hukuman, memberikan sanksi kepada orang yang tidak bersalah dengan sebab perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, karena satu kampung, karena satu RT, karena satu kabilah, maka semuanya menjadi kena. Padahal yang berbuat adalah satu orang, dua orang, tiga orang, fulan, fulan, dan fulan. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Anna min dinihim akhdha ar-rajuli bi jarimati ghairihi." Termasuk dari agama mereka ahlul jahiliyah adalah memberikan sanksi, memberikan hukuman, memberikan siksa kepada seseorang dengan sebab kejahatan orang lain. Dengan sebab kesalahan orang lain, dia harus ikut menanggung. Yang punya masalah si fulan dan si alan, yang digeruduk satu kampung, rumah yang tidak bersalah dibakar, subhanallah. Nah, dipukulin dari kampung mana misalnya? Kampung Alaniyah, kampung Fulaniyah, dipukul. Ini adalah perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Fanzalallahu wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, dan tidaklah seseorang itu menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan tidaklah seseorang itu menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dijelaskan oleh Al-Alamah Al-Fauzan hafizallahu taala min masailil jahiliyyati annahum ya'khuduna ar-rajula ay yu'aqibunahu bisababi jarami ghairihi. Termasuk dari perilaku orang-orang ahlul jahiliyah bahwasanya mereka itu memberikan iqab, memberikan hukuman, memberikan sanksi kepada seseorang dengan sebab kejahatan, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, bukan orang yang mendapatkan sanksi atau hukuman, atau apa namanya, timbal balas, balas dendam. Nah, kurang lebihnya demikian. Tayib, dia terkena itu balas dendamnya orang, atau terkena dari hukuman hanya dikarenakan dia tadi kita sebutkan satu pondok, hanya dikarenakan satu kampung dan lain sebagainya. Padahal yang melakukan kejahatan, kesalahan bukan dirinya. Nah, bukan dirinya. Fanzalallahu ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-164, dan tidaklah seseorang itu menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. فَالَّذِي لَمْ يَحْدُثْ مِنْهُ ذُلْمٌ لَا يُؤَاخِذُ بِذُلْمِ غَيْرِهِ. Maka seseorang yang kedzaliman itu bukan berasal dari dirinya, nah, dia tidak melakukan perbuatan zalim, maka dia tidak boleh mendapatkan hukuman, mendapatkan hukuman dengan sebab kedzaliman yang dilakukan oleh orang lain. Hatta walau kana qaribuhu ibna ammihi, hingga walaupun yang melakukan kedzaliman itu adalah kerabat dia, yaitu berupa ibnu ammihi, anak dari pamannya, ya ini maksudnya sepupu, walaupun yang melakukan itu adalah sepupunya atau orang tuanya atau anaknya. Wala yajni janun illa ala nafsihi, dan tidaklah seseorang yang melakukan kesalahan itu, penjahat itu, tidaklah dia akan mendapatkan kecuali hanya untuk dirinya sendiri saja, bukan untuk yang lain. Nah, siapa yang berbuat, maka itu yang berhak mendapatkan sanksi, iqab dan hukuman, bukan kemudian orang lain yang ikut juga mendapatkan hukuman. ولا يؤخذ البريء بجريمة المعتدي, dan ولا يؤخذ, tidak boleh البريء, orang yang tidak bersalah, untuk kemudian dihukum, diberikan sanksi, disiksa, بجريمة المعتدي, dengan kesalahan seorang yang memang telah melampaui batas, kesalahan seorang penjahat, kesalahan orang yang memang tertuduh, tertuduh sebagai orang yang berbuat kesalahan tersebut. Faida ukhida ghairul mu'tadi bi'udwanil mu'tadi fahada dhulmun wa jawrun la yuqirruhu al-islamu. Kalau seandainya orang yang tidak bersalah tadi kemudian diberikan hukuman dengan sebab permusuhannya kepada orang yang berbuat kesalahan, maka ini adalah termasuk dari perbuatan kedzaliman dan kesewenang-wenangan yang tidak pernah dibenarkan oleh Islam. Nah, tidak pernah disetujui oleh Islam perbuatan yang demikian. Terkecuali kalau dia memang membantu, itu beda masalahnya. Terkecuali kalau dia memang membantu, ada andilnya sehingga seseorang berbuat kejahatan, kekeliruan tersebut. Tapi kalau murni dia kesalahan itu adalah akibat orang lain dan dia tidak mengetahui apa-apa, kemudian dia terkena dampaknya, maka ini adalah sebuah kedzaliman. Wal'an fi ba'dil bawadi, sekarang ini di sebagian pelosok-pelosok kampung. Idza hadatha i'tida'un min syakhsin yuntasabu li qabilati ma, sekarang ini di sebagian pelosok-pelosok kampung, apabila terjadi sebuah perbuatan yang melampaui batas dari seseorang, terjadi perbuatan kejahatan misalnya dari seseorang, yuntasabu, maka itu akan sekaligus otomatis akan langsung disandarkan, liqabilatin ma, kepada sebuah kabilah tertentu. Memang orang ini yang melakukan, kabilah ini. Padahal yang melakukan adalah oknumnya, 1, 2, 6 orang yang melakukan, tapi langsung disandarkan kepada kabilah. Wa kana hadha syakhsu la wazna lahu la yaqtasuna minhu wa innama yaqtuluna aw yantaqimuna min ghairihi min alqabilati mimman huwa ashrafu minhu aw a'azzu minhu. Dan seseorang ini tidaklah dia memiliki pertimbangan. Tidak memiliki pertimbangan. La yaktasuna minhu, dan juga dia tidak berhak untuk mendapatkan kisos, imbal balik. Innama yaktuluna au yantakimuna min ghairihi min alqabilati mimman huwa ashrafu minhu wa azu minhu. Dan hanya saja mereka kemudian membunuh atau memberikan hukuman, memberikan sanksi, memberikan siksaan kepada yang lainnya dari kabilah, yang kabilah itu ternyata lebih mulia dan lebih tinggi daripada dia. Naam. Wala ya'khuduna al-mu'tadi wa innama ya'khuduna syaikhal kabilah aw man lahu qimatun aw maqamun fil qabilah. Yang diberikan sanksi itu bukanlah orang yang berbuat salah, tetapi justru yang diberikan sanksi itu adalah pembesar kabilah atau seseorang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan di dalam kabilah tersebut. Seseorang berbuat kesalahan, lari misalnya ke kampung, pihak yang akan membalas tadi itu, pihak yang akan membalas justru tidak membalas kepada al-mu'tadi, justru tidak membalas kepada orang yang berbuat kesalahan, tapi yang mereka balas adalah kampung tersebut. Yang mereka balas adalah kampung tersebut. Pokoknya kalau dia termasuk dari kampung fulani ya, kena. Padahal yang berbuat kesalahan tadi tidak mendapatkan kisos. Tidak dikisos. Taib. Orang yang berbuat kesalahan tadi justru mereka waliyadu billah sebagiannya membunuh orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Yang dicari itu adalah besar kampung tersebut. Yang dicari pembesar kampung tersebut atau orang-orang yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat pada kampung tersebut. Wahada min fi'lil jahiliyati, ini termasuk dari perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Mana yang salah, itu yang berhak mendapatkan hukuman, itu yang berhak untuk mendapatkan qisas. Bukan orang-orang yang tidak berhak. Subhanallah. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Wal wajib anna jarimata takhtassu bi sahibiha. Yang wajib bahwasanya kejahatan itu hanya khusus terkait dengan pelakunya. Khusus terkait dengan pelakunya. Wa yaktassu min sahibiha, dan atau wa yuktassu min sahibiha, dan diberikan qisas. Dikisos dari pelaku kejahatan tersebut. Dikisos dari pelaku kejahatan tersebut. Hadza huwa al-adlu. Maka inilah yang adil. Yang diberikan hukuman adalah yang berbuat kesalahan. Bukan orang yang tidak berbuat kesalahan diberikan hukuman. Makanya dalam Islam disyariatkan untuk betul-betul tasabbut tabayyun. Agar tidak keliru itu tadi. Ditanya, dicek lagi, direcek lagi, betul enggak si fulan, si alan yang melakukan. Kalau betul yang melakukan, ada saksinya apakah tidak? Ada saksi atau tidak? Kalau ada saksi juga, saksinya itu sudah masuk atau belum, masuk dalam kriteria saksi ataukah belum? Saksinya anak-anak, setiap omongan anak-anak didengar. Padahal baru umur 7 tahun, 8 tahun. As-sabi ya ikhwan. Taib. Kalau dalam syahadah persaksian, ya enggak diterima. Enggak diterima persaksian seperti ini. Taib. Misalnya, saksinya berapa juga. Taib. Betul-betul berhati-hati. Tapi kalau kemudian sikap kehati-hatian sudah diterapkan, qadarullah masyafa'al, masih salah juga, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-194, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Kalau ada orang yang berbuat melampaui batas kepada kalian, فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ, maka balas. Kalau mau balas, silahkan untuk membalas. Ini hukum asal, taib. Walaupun ini bentuknya adalah perintah, kalau ada orang yang mendolimi kalian, balas. Hukum asalnya, apa namanya? Ini dalam ayat ini, surah Al-Baqarah 194 ini. Walaupun bentuknya itu dalam bentuk perintah, dalam bentuk perintah. Yang namanya perintah itu kan kalau dikerjakan, mendapatkan pahala, konsekuensinya. Kalau ditinggalkan, mendapatkan dosa. Kalau kita mendapatkan perbuatan yang melampaui batas, loh ini Allah memerintahkan untuk kita membalas. Berarti hukumnya wajib kita membalas. Nah, sebentar. Di dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala banyak juga menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memaafkan. Memaafkan kepada orang-orang yang mendolimi kita, berbuat sewenang-wenang kepada kita. Nah, wala tastawi as-sayyi'atu al-hasanatu was-sayyi'atu. Memang enggak sama antara kejelekan dan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan yang kalian dapatkan itu dengan kebaikan kalau mampu. Kalau mampu. Balas kedzaliman, kesewenang-wenangan, kejelekan yang kita dapatkan dengan kebaikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmahnya. Dan apabila nanti terjadi sesuatu, maka seakan-akan itu akan menjadi sebuah teman yang sangat dekat. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَى الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُحَظٍ عَظِيمٍ. Itu kalau bagi fitrahnya yang lurus. Kalau orang berbuat kejelekan kemudian kita balas dengan kebaikan, kalau fitrahnya lurus, itu akan terenyuh. Akan terenyuh. Masya Allah, saya sudah menyakiti dia, kok dia malah mengirimi saya makanan, saya sakit dijenguk, saya kekurangan diberikan uang. Kalau fitrahnya lurus akan terenyuh. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, ya gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Bahkan mungkin akan malah berkata kasar. Ngapain juga jenguk saya? Misalnya. Nah. Tayyib. Maka kita juga harus pandai-pandai lah gitu. Pandai-pandai. Ini orang Masya Allah. Ya sudah. Sudah pernah. Dia berbuat kejelekan kepada saya, sudah saya balas dengan kebaikan, tapi dia seperti itu. Masih seperti itu. Nah. Ya sudah. Bersabar. Taib. Dan kita boleh membalas kejelekan yang dia lakukan dengan yang setimpal. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai melampaui batas. Nah, tapi yang setimpal, yang sama. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa kepada kita, wa'farana 'ala man dzalamana. Ya Allah, balaslah yang setimpal kepada orang yang mendzalimi kami. Wa'farana ala man dzalamana. Nah, kenapa? Kalau kita balas yang lebih berat, kita akan berpindah kedudukan dari yang sebelumnya terdolimi menjadi pihak yang mendolimi. Tidak boleh. Nah, wa sarana ala man dzalamana. Doa dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sekali lagi dalam ayat ini, walaupun bentuknya perintah, tetapi hukumnya adalah boleh. Bukan wajib. Turun. Nah, turun hukumnya. Karena ada qarinah, ada ayat yang lain yang menurunkan derajat kewajiban untuk membalas kepada orang yang menyakiti kita. Kalau bisa dimaafkan, dimaafkan. Di dalam ayat yang lainnya pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang-orang yang beriman, wal kadhimina al ghaidha, orang-orang yang bisa menahan amarah saat di puncaknya dia tahan, walaupun dia bisa melampiaskan tapi dia tahan. Wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas, dan memaafkan manusia. Naam. Falhasil anna hadhihi qa'idatun 'azimatun. Maka kesimpulannya bahwasanya ini adalah kaidah yang sangat agung. Annal jarimata takhtassu biman fa'alaha. Bahwasanya kejahatan itu hanya khusus mengenai kepada orang yang melakukannya. Kejahatan itu hanya khusus mengenai kepada orang yang melakukannya. Nah, wala tatanawalu ghairahu, dan tidak masuk di dalamnya selain orang yang melakukan kejahatan tersebut, tidak terkandung tercakup di dalamnya selain orang yang tidak melakukan kejahatan tersebut. Nah, walaupun terkena dampaknya ya pasti ada. Nah, terkena dampaknya dari sisi mungkin cibiran, olokan, yang melakukan itu anaknya, tetap aja bapaknya yang kena. Nah, tetapi kalau hendak memberikan iqab, memberikan sanksi dan hukuman, ya anaknya saja. Nah, karena anaknya yang berbuat. Taib. Adapun bapaknya yang tidak berbuat, ya tidak kena. Terkecuali sebagaimana yang kita sebutkan, kalau ada andil. Nah, ada andil di dalam melakukannya. Fa'in kulta. Yuraddu ala hadha. Anna Allah ja'ala diyatal khata'i ala al-aqilati. Pemahaman seperti itu, kalau ada yang mengatakan kepada Anda misalnya, pemahaman yang seperti itu, bahwasanya hukuman itu hanya diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan. Anda tadi kan mengatakan demikian, itu kaidah yang sangat agung. Bahwasanya kejahatan itu hanya terkait dengan orang yang melakukannya saja. Tidak tercakup kepada orang yang tidak melakukan. Nah, kaidah Anda dibantah dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diyat, nah, tebusan kepada orang yang melakukan pembunuhan dikarenakan kekeliruan atau tidak sengaja. Alal aqilah, dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada al-aqilah. Al-aqilah itu maknanya adalah asabah. Aqilah itu maknanya asabah. Nah, maknanya adalah asabah. Bisa difahami ya, ikhwan? Orang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Kaidahnya ini ya, orang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, dia lempar dengan batu. Batu kecil, batu kerikil dia lempar. Gitu. Qaddarullah ma syaa fa'ala, mengenai kepalanya bagian belakang, pas di bagian sarafnya, pas kena anaina itu, meninggal. Khotoan itu namanya, enggak sengaja. Nah. Aw syibhul khata atau syibhu 'abdin. Nah. Atau menyerupai sengaja tapi enggak sengaja. Nah, itu tadi, memang dia melempar gitu, tapi pakainya batu kerikil yang secara kebanyakan orang terkena batu kerikil enggak akan meninggal. Tapi ini meninggal misalnya. Nah, kemudian di dalam Islam terdapat syariat untuk membayar diyat tebusan. Siapa yang membayar diyat ini? Tebusan ini dibebankan kepada aqilah, asobahnya. Apa sih asobah itu? Asobah itu adalah kerabat yang bisa mewarisi hartanya secara keseluruhan, secara keseluruhan, atau mendapatkan sisa dari hartanya setelah dibagikan kepada dawatul furud, setelah harta itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan pembagian-pembagian yang telah ditetapkan syariat. Jadi kerabat, kerabat yang bisa mewarisi hartanya, harta dari kerabat itu maksudnya harta orang yang membunuh itu tadi yang tidak sengaja, nah, atau harta dari mayit yang bisa mewarisi hartanya secara keseluruhan, bisa. Nah, gak punya keluarga, misalnya bapak ibunya sudah meninggal, gak punya istri, sudah. Taib. Adanya, atau misalnya adanya kakek, kakeknya masih hidup misalnya, sudah tinggal kakek itu saja, meninggal. Seluruh hartanya itu milik kakek. Seluruh hartanya milik kakek. Nah, itu namanya asabah. Bisa memiliki seluruh harta atau memiliki sisa harta. Sisa harta setelah hartanya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima pembagian secara syariat, yang namanya ashabul furud. Pembagiannya al-fard, yang ini setengah, ini 2/3, ini 1/6, ini 1/8 dan seterusnya. Bagi semua, nah, ternyata masih ada asabah. Nah, dia dapat. Jadi asabah itu kadang dapatnya paling banyak, kadang dapatnya juga paling sedikit. Nah, itu asabah. Dibebankan kepada mereka, dibebankan kepada asabah ini. Yaitu asabah itu al-ab, yang jelas yang pertama, bapak, itu asabah. Bapak. Kemudian al-ajdad min jihati al-ab, kakek tapi dari jalur bapak. Jadi asobah itu dari jalur bapak. Pertama satu bapak, kedua itu kakek dari jalur bapak. Yang ketiga itu adalah al-ikhwah, al-asyqa atau akhun syakik bahasa kita, saudara laki-laki sekandung. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung, itu asobah. Bapak, kakek dari jalur bapak, saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung. Kemudian juga al-ikhwah minal ab, saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak, yang keempat. Enam. Wa abna'uhum, saudara laki-laki sebapak dan anak-anaknya mereka, anak-anak laki-lakinya mereka. Berarti keponakan ya. Saudara laki-laki sebapak dan anak-anaknya mereka. Nah, keponakan. Baik. Kemudian yang keenam adalah al-a'mam. Amun. Amun itu adalah saudara laki-lakinya bapak. Saudara laki-lakinya bapak. Nah. Paman tapi dari pihak bapak, itu namanya amun. Wa abna'uhum, dan anak-anaknya mereka juga. Nah, anak-anaknya mereka. Taib. Dan anak-anaknya mereka. Nah, itulah asabah. Itulah asabah. Nah, dia dibebankan kepada mereka. Jadi kalau ada kejadian misalnya, nah, sesuatu yang dia itu membunuh tanpa sengaja. Nah, membunuh sengaja. Ini maksudnya diyat. Maka yang menanggung itu ya ini. Nah, misalnya seseorang atau terjadi mungkin peristiwa kecelakaan, membunuh, akhirnya membunuh, meninggal tanpa sengaja. Taib, tanpa sengaja. Bayar diyat. Bayar diyat. Nah, yang membayar diyat asabah. Dibebankan kepada asabah, selain kepada al-qatil tentunya. Nah, kepada asabahnya, bapaknya kena, kakek-kakeknya kena. Kalau diajak musyawarah, ini asabah dikumpulkan. Semua dikumpulkan harusnya asabah ini. Saudara laki-laki sekandung, sebapak, kakek misalnya, nah bapaknya sendiri, paman, kumpulkan. Taib, kalau mengerti ilmu syari, maka sungguh indah ilmu syariat itu. Kalau ada pertanyaan, mengapa kok dibebankan kepada ashabah, padahal mereka tidak melakukan, yang melakukan adalah si A misalnya, tapi kok saya harus kena bayar juga? Di dalam kaidah agama kita, pertama ya, dalam kaidah agama kita ada namanya kaidah al-kharaju bidomman. Al-kharaju bidomman, sesuatu apa saja yang keluar, yang keluar manfaatnya itu bisa kita nikmati, maka kita pun juga harus siap untuk menanggung kerugiannya, jaminannya. Kalau kita bisa mendapatkan harta waris, maka kita pun juga harus siap menanggung kerugiannya. Itu maknanya. Al-kharaju bidhamman. Kalau kita bisa menikmati sesuatu, entah dari manfaatnya, jasanya, hasilnya, maka kita pun juga harus siap membayar kerugian. Membayar kerugian. Nah, itu namanya al-kharaj bidhamman. Taib. Itu diantaranya demikian. Ashabah pun demikian. Dia bisa mendapatkan harta warisan dari si mayit. Nah, si fulan ini, karena dia termasuk ahli warisnya, ada kemungkinan dia mendapatkan keuntungan, begitu loh, dengan mendapatkan harta warisan. Maka dia pun juga harus ada doman. Doman asalnya namanya jaminan. Siap membayar ganti rugi, gitu. Jangan mau enaknya saja, bahasa kita itu demikian. Tayyib. Oh, Anda berhak ini, Anda itu berhak mendapatkan harta waris. Anda termasuk ashabah bil ghair misalnya, atau ashabah ma'al ghair. Dapat Anda, wah, senang. Tapi begitu ternyata ada peristiwa yang dia harus mengeluarkan, oh enggak mau. Nah, ini namanya enggak benar. Nah. Taib. Fa in qulta yaruddu 'ala hadha anna Allah ja'ala diyatal khata'i 'ala al-'aqilati. Yuraddu, dibantah kaidah ini, atas kaidah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diatnya orang yang melakukan kekeliruan dalam pembunuhan alal akilah, kepada asabah. Walam yaj'alha 'alal qatil, dan Allah tidak jadikan tebusan itu dibayarkan kepada yang membunuh. Berarti yang membunuh tidak, ya, tidak mendapatkan enam kewajiban untuk bayar diat, subhanallah. Tapi Allah jadikan kewajiban kepada asabahnya. Alaysa hadha fihi tahmilu li ghairil mudhnibi bidambi ghairihi. Bukankah ini sebagai dalil, tanda bahwasanya di dalamnya itu tahmil, menanggung. Orang yang enggak berdosa itu ikut menanggung dengan sebab dosa yang lain. Begitu. Berarti kan ini dalil, orang yang enggak salah dia ikut menanggung kesalahan orang lain. Resiko, Mas, bahasa kita. Nah, kenapa Anda jadi asobahnya? Anda harus bayar. Resiko, kenapa Anda satu kampung dengan dia? Misalnya. Naqul, maka kita katakan, la, tidak. Hadza minal adli wat ta'awuni. Tidak demikian. Bahkan ini termasuk dari keadilan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam syariat ini. Wat ta'awun, dan juga termasuk nam saling tolong-menolong. Saling membantu, saling menolong. Satu dengan yang lainnya, saudaranya yang tertimpa kesusahan. Ingat ya? Karena tidak sengaja. Nah, karena tidak sengaja. Bukan sengaja. Naik motor ugal-ugalan. Wah. Kemudian ada pejalan kaki sikat misalnya. Nah, itu namanya sengaja. Tayib. Itu namanya sengaja. Supir bis misalnya juga ugal-ugalan. Nah, itu namanya sengaja yang demikian. Nah, lamma kana al-qatilu khata'an ghayra muta'ammidin, tatkala orang yang membunuh tadi keliru, salah dan tidak sengaja. Tidak sengaja. Lah kalau lampu merah diterabas, ini namanya sengaja. Nah, lampu merah diterabas misalnya. Tiba-tiba dari arah sana ada motor yang kencang. Ya memang dia enggak salah, dia ijo misalnya. Tayib. Wah, saya enggak sengaja gimana? Bapak ini lampu merah, Bapak terus. Tayib. Itu contoh, maka berhati-hati. Enggak usah ngebut di jalan itu. La darara wa la dirar, kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan melakukan perbuatan yang membahayakan diri kalian dan orang lain. Tidak boleh. Biasa saja. Baik. Lama kana al-qatilu khata'an ghaira muta'ammidin. ناسب على ذلك أن تعينه عصابته. نعم. Maka asabahnya itu yang membantu, membantu kepada qatil itu tadi, orang yang melakukan kekeliruan dan kesalahan itu tadi. Kama annahum yarithuna ma lahu law mata, sebagaimana mereka itu asabah itu al-akilah itu, mereka akan mewarisi hartanya, harta orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja tadi. Lau mata, kalau seandainya orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja tadi meninggal. Nah. Fakadzalika yahmiluna anhu al-khata'u alladhi waqa'a fihi min ghairi qasdin. Maka demikian pula dia harus siap menanggung kesalahan yang diperbuat dari orang yang melakukan pembunuhan tadi yang terjadi tanpa sengaja. Dia mendapatkan manfaat, tapi dia juga harus siap menanggung resiko. Itu namanya al-kharaju bidhamman. Naam, al-kharaj bidhamman. Naam. Kalau dia memanfaatkan sesuatu dan dia bisa mendapatkan manfaat dari sesuatu tersebut, ya berarti dia harus siap untuk mengganti sesuatu tersebut. Nah, pinjam tempat saudaranya misalnya, pinjam sesuatu, kemudian terjadi pada sesuatu yang dia pinjam, ya ganti. Ganti, jangan afwan ya, ini tadi begini. Ganti ya akhi. Anda mendapatkan manfaat dari apa yang Anda pinjam, kemudian terjadi sesuatu. Nah, al-kharaj bidhamman. Ini kaidah umum ya ikhwan. Kaidah umum mencakup seluruh masalah yang di situ kita bisa mendapatkan manfaat, maka kita juga harus siap membayar jaminan. Nah, kerugian itu. Tayib. Ini tadi agak bengkok begini, ya ganti. Nah, Anda pinjam. Tayib. Entah gantinya itu langsung atau kemudian bertahap, itu masalah belakangan, yang penting kita ngomong. Kan begitu. Nah. Adapun kemudian kalau dimaafkan, sudahlah Anda perlu, sudah saya ikhlaskan, itu perkara yang lain. Itu babil ihsan. Itu perbuatan ihsan dari saudara kita. Yang kita berharap Allah menerima perbuatan baik beliau. Nah, begitu. Tapi kewajiban kita yang pertama yaitu tadi, bicara kemudian mengganti. Ammal muta'ammidu lil jarimati fa hadza yahtassu jazaohu bihi. Adapun orang yang sengaja melakukan jarimah, kejahatan, kejelekan. Nah, maka ini hanya khusus mengenai balasannya itu kepada orang tersebut. Orang sengaja membunuh, maka yang dikisos adalah yang sengaja membunuh. Enggak, bapaknya ikut dikisos, anaknya enggak ngerti apa-apa ikut dikisos. Nah, balas dendam, pembalasan lebih apa? Lebih besar apa-apalah. Nah, kaidah batilah yang demikian ini. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau ingin membalas yang setimpal, malah pembalasan lebih kejam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah. Hadza la yajuz. هذا لا يجوز. ولذلك لا تحمل العاقلة عمدا. Oleh karenanya asabah itu, al-aqilah itu, mereka tidak ikut menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang yang membunuh dengan sengaja. Tidak ikut. Tidak ikut menanggung. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perilaku dari orang-orang ahlul jahiliyah. Yang ke-94 yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, bahwasanya di antara perilakunya mereka, mereka menyamaratakan semua. Manakala ada yang berbuat kejahatan, maka disamaratakan semua. Entah dari kabilah tertentu, entah dari keluarga tertentu, entah dari kampung tertentu, disamaratakan sehingga semuanya berhak untuk mendapatkan pembalasan. Nah, ini yang tidak betul. Tetapi yang berhak untuk mendapatkan pembalasan adalah yang memang berbuat kesalahan saja. Dan yang lebih penting lagi adalah karena kita ini sebagai seorang rakyat diatur, dan kita walhamdulillah memiliki pemerintahan yang lebih berhak untuk melakukan pembalasan, maka kita lapor. Jangan dibalas sendiri. Nah, jangan dibalas sendiri, karena nanti akibatnya akan semakin buruk. Biasanya demikian. Kita sampaikan kepada pihak yang memang berwenang menanganinya. Tayib, tadi saya lewat di jalan ini, kemudian dicegat, saya dimintain uang, tidak saya kasih, saya dipukul misalnya. Tayib, mohon Pak untuk ditindak. Bukan kemudian yang ada di situ semua, pokoknya yang ada di pos ronda itu semuanya, nggak tahu yang mukul siapa, digeruduk, digebukin semuanya yang ada di situ. Lo, maksudnya biar kapok tahu rasa, sudah jadikan pelajaran. Tapi ini termasuk perbuatannya orang ahlul jahiliyah lo. Walaupun Anda pakai ikat putih, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya, yang melakukan kejahatan siapa? Subhanallah. Inilah adilnya Ahlus Sunnah. Senantiasa Ahlus Sunnah berada di pertengahan, al-wasat, dalam segala hal. Pertengahan antara Khawarij, Mu'tazilah, dengan pertengahan Mutasawwifah, Kuburiyun, dalam hal syafa'ah misalnya. Pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah, dalam hal takdir. Pertengahan antara Rafidah dan Nawasib dalam hal mencintai Ahlul Bait. Dan seterusnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sikap pertengahan ini bisa kita dapatkan insyaallah taala dengan terus kita mempelajari warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu. Bersemangat, bersabar, mengamalkan, saling menasehati dalam perkara yang ma'ruf dan mungkar. Nah, fa insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala dengannya akan memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.